Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا أرزقنا الإخلاص والصدق يا ربنا في التوبة واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu, pecinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun anda berada, baik yang hadir di majlis ini atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada Kitabus Salam, tentang mengucapkan salam. Babu fadlis salami wal amri fi ifsyaihi. Bab tentang keutamaan mengucapkan salam dan juga perintah agar kita menyebarkan, membiasakan salam antara kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Hey orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah yang itu bukan rumahmu kecuali sampai engkau tastanisu, minta izin untuk masuk, وتسلموا على أهلها, dan mengucapkan salam kepada orang yang tinggal di rumah tersebut. Pendidikan dari Allah untuk kita punya adab dan tata krama. Kalau bukan rumahmu, jangan asal nyelonong masuk. Karena mungkin ada saat-saat yang mereka mungkin lagi membuka aurat, karena di antara suami istri bebas urusan aurat. Mungkin mereka belum siap menyambut tamu. Atau mungkin ada hal-hal yang belum dirapikan di rumahnya. Banyak hal. Maka pendidikan akhlak dari Nabi adalah hendaknya engkau tastanisu, minta izin terlebih dahulu, kemudian tusallimu, mengucapkan salam, ala ahliha, kepada yang tinggal di situ. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa idza takhaltum buyutan, kalau engkau masuk rumahmu sendiri, fasallimu ala anfusikum, hendaknya aku bersalam untuk kalian sendiri. Tahiyyatan min indillahi, merupakan salam dari Allah. Salam dari Allah adalah salam yang diajarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Mubarakatan yang akan menjadi sebab keberkahan salam tersebut. Tayyibatan yang akan menjadikan baik hubungan antara engkau dengan mereka. Jadi salam itu dihimbau bukan di saat kita masuk rumah orang lain saja. Di saat kita memasuki rumah kita sendiri, hendaknya jangan sampai kita tidak bersalam. Salamnya seperti biasa, tahiyah Islamiyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian ulama yang mengatakan salamnya di saat di rumah kita tidak orang lain, tidak ada orang lain, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada diriku sendiri dan kepada hamba-hamba yang soleh yang ada di rumah, para malaikat-malaikat, jin-jin muslim. Jadi salam itu hendaknya kita biasakan di saat kita masuk rumahnya orang lain atau di saat masuk rumah sendiri. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti itu. Atau assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin, kalau ada orang bertahiyat kepadamu, bersalam kepadamu, ini adab dan tata krama di dalam urusan salam. Jika ada orang bersalam kepadamu, fahayyu bi ahsana minha, hendaknya kau menjawab lebih bagus dari salamnya dia. Aw rudduha, atau kau balas sama dengan dia. Kalau ada orang bersalam, assalamualaikum, jawab minimal dengan waalaikumussalam. Kalau anda menjawab lebih, itulah yang dihimbau oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwasanya, kalau ada orang bersalam kepadamu, jawab minimal adalah sama dengan salam yang ia ucapkan. Untung-untung engkau jawab lebih, karena fahayyu bi ahsana minha, jawablah salam itu dengan lebih bagus daripada salamnya dia. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah sudah datang kepadamu berita ini, cerita tentang Nabi Ibrahim, kedatangan tamu-tamu terhormat. Itu para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menjelma dalam bentuk manusia. Idzakhalu alaihi, para malaikat-malaikat yang menjelma sebagai manusia masuk ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Waqalu, dan mereka mengucapkan salaman. Mengucapkan salam. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab salam, juga menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam. Kemudian di sana ada hukum salam sebelum kita membaca selanjutnya. Salam antara muslim laki-laki dengan muslim laki-laki. Muslim, seorang muslimah dengan muslimah. Maka hukum mengucapkan salam, memulai salam adalah sunnah. Tapi menjawabnya adalah wajib. Menjawabnya adalah wajib. Jika yang mengucapkan salam kaum pria, kemudian yang menjawab adalah kaum pria, maka hukum mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Wanita dengan wanita pun juga demikian. Hukum mengucapkan salam adalah sunnah yang sangat dikukuhkan dan hukum menjawabnya adalah wajib. Dan wajibnya di sini, ini belum silang ya, laki perempuan kita bahas dulu nanti. Jadi hukum wajibnya di sini di saat menjawab adalah, jika yang disalamin satu orang anda sendiri, maka fardu ain bagi anda untuk menjawabnya. Ada orang datang kepada anda, anda sendirian, karena sendirian maka wajib ain, fardu ain bagi anda sendiri tertentu untuk menjawabnya. Tapi jika anda bersama rombongan yang banyak, kemudian ada orang bersalam kepada anda, maka yang wajib menjawab tidak semuanya. Namanya fardu kifayah. Jika sudah ada yang menjawab, maka yang lain sudah tidak wajib lagi menjawabnya. Cuman yang tidak menjawab tidak mendapatkan pahala. Baik. Kemudian yang kedua, jika di situ seorang laki-laki bersalam dengan golongan, di situ ada laki-laki dan perempuan, wajar dia mengucapkan salam di saat seperti itu, aman dari fitnah, karena ada laki-laki dengan perempuan. Maka sama, di saat seperti itu hukumnya sama, karena laki-laki dengan perempuan. Tidak ada fitnah di dalamnya. Maka sama hukumnya, sunnah bagi yang mengucapkan salam, wajib bagi yang menjawabnya, karena sama-sama laki dengan perempuan. Jadi tidak ada fitnah. Baru nanti, jika laki dengan perempuan, jika ada fitnah, fitnah itu adalah kekhawatiran akan tergoda dengan salam yang diucapkannya. Atau di saat membuka, karena sudah membuka dengan salam, ini adalah kalimat pembuka yang dahsyat. Orang susah untuk mengelaknya. Orang lagi marahan pun tiba-tiba kalau disalamin ingat. Ada perintah untuk salam, akan menjawab. Maka seorang wanita harus tanggap. Jika ada seorang laki-laki bersalam kepadamu secara pribadi. Nah, urutan yang kedua adalah, jika seorang laki-laki sendiri bersalam dengan wanita yang jumlahnya banyak, maka di sini aman dari fitnah, maka sama kehukumnya. Jadi hukumnya adalah sama, yaitu sunnah bagi seorang laki-laki mengucapkan salam. Karena apa? Aman dari fitnah. Karena jamaah banyak, perempuan banyak. Maka sama kasusnya bagi wanita pun wajib menjawabnya dalam keadaan seperti itu. Sama juga, ini berbeda dengan jika. Nah, seorang wanita, yang kedua, yang ketiga ya. Seorang wanita bersalam dengan kaum pria yang di situ banyak kaum wanita. Maka untuk spesial wanita ini memang ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakan ada perbedaan. Jika di situ ada wanita, pria dengan wanita, seorang wanita mengucapkan salam, tentunya salamnya salam yang terhormat, bukan salam yang dibarengi dengan suara kemenyek, ganjen dan sebagainya. Salam wibawa, maka sunnah bagi wanita tersebut memulai salam. Kemudian wajib yang menjawab adalah kaum wanitanya. Adapun bagi kaum pria, maka di saat sudah ada yang menjawab, maka gugur kewajibannya. Kalaupun menjawab juga tidak ada masalah, tapi sudah tidak wajib lagi saat itu. Karena apa? Sudah ada yang menjawab dari kaum wanita. Kemudian jika seorang wanita itu, yang keberapa ini tadi, yang keempat, jika seorang wanita itu bersalam dengan kaum pria secara utuh, maka jika diaman fitnah dengan salam yang mibawa, bukan salam ganjen dan sebagainya, tetap dia sunnah. Kenapa? Aman dari fitnah. Dan bagi kaum pria pun dalam menjawabnya, ini sebagian ulama mengatakan ya, tidak sampai derajat wajib, tapi jangan sampai tidak dijawab, nanti kecewa hatinya. Maka jawab saja, semoga Anda mendapatkan pahala kesunnahan. Karena ini ada perbedaan jenis kelamin. Karena Anda seorang pria yang mengucapkan salam adalah seorang wanita. Tapi sebagian mengatakan bahwa selagi aman dari fitnah karena rombongan laki-laki yang banyak dan salamnya salam terhormat, maka tetap wajib menjawabnya. Kemudian di sana ada lagi yang kelima, salamnya seorang muslim kepada orang kafir. Nabi bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Jangan engkau memulai dengan kepada orang di luar Islam, baik Yahudi dan Nasrani atau yang lainnya, dengan assalam. Salam di sini adalah tahiyah Islamiyah. Jangan engkau memulai dengan orang kafir dengan mengucapkan salamnya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dilarang. Tapi Anda boleh kepada mereka memberikan salam kebiasaan mereka. Good morning, selamat pagi. Ada, tidak perlu Anda tahiyah Islamiyah, itu hanya untuk orang Islam. Jangan Anda berikan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, good morning boy, gitu. Itu selamat pagi, selamat sore. Ada, tetap kita memulai ini. Tetaplah tabda' bisalam. Jangan engkau memulai dengan salam yang makna salam di sini adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana jika ada orang kafir bersalam kepada kita? Karena kita tidak tahu apa yang diucapkannya jelas assalam atau assam. Kalau assam namanya racun. Kalau mungkin orang kafir tersebut ada kebencian kepada kita, lalu mengucapkan kalimat bahasa Arab yang artinya assam alaikum, semoga kau mendapatkan racun, maka jawablah dengan wa alaikum, kamu juga dapat. Ya gitu. Tapi kalau kalimatnya adalah assalamu alaikum, cukup Anda jawab wa alaikum, selesai. Karena Anda tahu apa yang tersimpan di dalam hatinya nanti. Jadi tetap kita menjawab, kalau ada seorang kafir mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab wa'alaikum, selesai. Wa'alaikum. Jangan sampai kita juga membuat permusuhan. Mereka mengucapkan assalamualaikum, kafir, tak boleh. Islam tidak sebut, jawab wa'alaikum. Kalaupun diniatkan baik, semoga baik untuk kita yang sesungguhnya. Kalau tidak baik, maka akan kembali kepada dia. Sebab kalimat wa'alaikum akan dikembalikan kepadamu juga. Gitu artinya. Ini adalah masalah mengucapkan assalam. Kemudian, riwayat yang pertama. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna rajulan, seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah. Mohon maaf, belum ada. Ada yang tertinggal. Yang enggak boleh adalah seorang laki-laki bersalam dengan seorang perempuan. Satu-satu ada fitnah, apalagi pakai gaya ganjen. Assalamualaikum. Ini kan kurang ajar sudah, modelnya model goda ini, main-main doa. Anda seorang wanita harus paham. Jadi begini, kalau memang itu salamnya salam menggoda, haram menurut madhab kita Imam Syafi'i. Haram Anda menjawabnya. Sebagian mengatakan makruh. Haram kenapa? Sudah ada tanda-tanda dengan salamnya itu untuk membuka kemungkaran. Salamnya adalah salam menggoda. Kalau salam wajar misalnya. Nah, ini ada fitnah. Tapi kalau tidak ada fitnah misalnya. Contohnya, seorang laki-laki mengucapkan salam di rumahmu. Anda seorang wanita. Anda di dalam rumah, dia mengucapkan salam, waalaikumsalam. Itu boleh, diperkenankan. Kenapa? Tidak ada fitnah, tidak ngerti siapa ada di dalam rumah. Ini sudah tahu gitu. Ah, itu anaknya lewat. Assalamualaikum. Nah, ini sudah mau ada. Ada apa dengan? Atau sebaliknya. Maka di saat seperti itu, maka Anda tidak perlu menjawab. Bahkan jika Anda melihat tanda-tanda dan nurani batin, fitrah itu akan bicara. Ini main-main salamnya. Anda sebagai seorang soleh akan ngerti, bisa menangkap ini salam beneran atau salam goda. Kalau salamnya goda, tidak haram Anda menjawabnya. Tapi kalau salamnya adalah salam normal, seorang yang masya Allah dia berwibawa, seorang anak yang soleh, baik, lalu mengatakan assalamualaikum, maka di saat seperti itu adalah memang Anda tidak wajib untuk menjaga, akan tapi Anda pun boleh menjawab asalkan aman dari fitnah. Tidak ada tanda-tanda mengarah kepada pembukaan kalimat yang tidak baik atau pembukaan hubungan yang tidak baik. Begitu sebaliknya, sebagai seorang pria, jika ada wanita bersalam kepada Anda, jika wanita tersebut ada tanda di dalam mengucapkan salamnya ada tanda menggoda yang itu menjadikan sebab fitnah, maka Anda pun tidak boleh menjawabnya. Akan tapi jika salamnya adalah salam yang wajar, assalamualaikum Pak, Mas, jawab waalaikumsalam, diperkenankan. Dan kami himbau kepada siapapun, jangan Anda menggunakan salam yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita sebarkan demi keselamatan. Jangan engkau main-main dengan assalamualaikum untuk menggoda lawan jenis. Maka ketahuilah Anda tidak akan dapatkan keselamatan. Karena apa? Anda telah main-main doa. Doa kau bikin main-main. Ini doa assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu. Ternyata kita buat main-main. Maka jauh daripada keselamatan nanti. Maka salamlah yang tulus karena Allah, tanpa ada niat untuk menggoda dengan assalamualaikum. Ini sapaan yang luar biasa, indah, melembutkan hati, menjadikan sebab kasih sayang dan cinta, dan seterusnya. Seperti nanti yang akan disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadisnya. Hadis yang pertama adalah dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rujat rajulan sa'ala Rasulullah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayul islami khair, Islam seperti apa sih yang bagus? Dalam beragama, Islam itu adalah diterjemahkan oleh sebagian para ulama adalah amal. Kalau iman di dalam hati keyakinanmu, kalau sudah masuk Islam, perilaku. Perilaku yang islami itu apa sih yang baik? Dijawab adalah tut'imut ta'ama. Kau memberi makan kepada orang yang memerlukan, fakir atau yang lainnya. Jadi memberikan makan, infak, sedekah, tut'imut ta'am, memberi makan. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam. Ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal. Waman lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal untuk mempererat hubungan antara engkau dengan dia. Mengucapkan salam kepada orang yang tidak pernah kau kenal agar engkau saling mengenal untuk membangun kebaikan setelah perkenalan. Jadi salam itu indah. Jangan pelit, masya Allah. Kadang-kadang umat Islam ini tidak tahu. Kadang-kadang kalah sama orang kafir. Jujur, haruslah jangan terjadi kepada Anda sebagai seorang muslim. Kita pernah beberapa kali ketemu dengan orang kafir di lift. Dan pernah ketemu orang muslim yang umrah, yang sok ahli surga semuanya. Kalau ketemu sama orang lain, diam dong. Sudah punya surga semuanya, mengucapkan salam beratnya. Disalami dong, oh, salam. Masya Allah, Anda jangan seperti itu. Tapi subhanallah, orang kafir di lift menyapa. Minta maaf, permisi, masih senyum, biarpun angguk-angguk begini. Mana akhlak umat Islam yang tidak pernah dipakai? Tidak tahu, mungkin sudah merasa dekat kepada Allah karena sudah umrah, sehingga tidak perlu lagi dengan saudaranya atau sahabatnya. Ini dia mengucapkan salam. Di lip kan lingkup kecil. Kalau di lapangan, assalamualaikum, ya stres. Nanti, waalaikumsalam, bukan begitu. Ini di lip. Di lift kecil, isinya hanya 6 orang, bahkan mungkin 2 orang, diam dong. Innalillah. Mana akhlak Nabi SAW? Assalamualaikum. Aji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau dijawab salam perintah Nabi, perintah Al-Quran, wa itu hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau orang bersalam kepadamu, jawab dengan lebih bagus. Kalau dia bersalam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tebarkan senyum dengan catatan lagi laki perempuan dan sebagainya itu tadi. Tebarkan senyum. Tapi mohon ini kelemahan. Kalau Allah mudahkan Anda untuk umroh, amin. Jangan sombong dengan ibadahmu. Biasakan dengan salam kepada siapapun. Kalau tidak dijawab, malaikat yang menjawab. Oh, jawaban malaikat dahsyat. Jawaban malaikat adalah doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi kadang-kadang akhlak kita ini tidak tahu bagaimana ini. Akhlak umat Islam. Lupa dengan Rasulnya. Ngaku pecinta Nabi. Setiap bulan maulid merayakan maulid Nabi. Mengucapkan salam saja susahnya setengah mati. Dan tidak tahu kalau sama jamaah-jamaah itu kita salam atau tidak. Apa perlu dites nih? Hah? Mana akhlak kita ini? Katanya ngaji sudah berapa tahun ngaji di sini, ha? Biasakan salam, mau belanja assalamualaikum, mau beli assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Dan salam itu adalah bukan sekedar tegur sapa, akan tapi di situ ada makna yang luar biasa, makna menjalankan perintah Allah, mengundang keberkahan, lihat, mengundang keselamatan. Assalamualaikum, mengundang rahmat Allah, mengundang rahmat Allah. Biasakan untuk bersalam. Ini sampai Nabi menghimbau kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Yang engkau kenal menjadi semakin erat hubunganmu dengan dia, menumbuhkan kecintaan di antara kalian yang sudah saling kenal. Bagi yang belum kenal, agar engkau memulai dengan perkenalan yang baik, yaitu dengan assalamualaikum. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengampuni umat Islam, menghilangkan dari kesombongan. Masya Allah. Innalillah. Kadang-kadang ngenes, betul ngenes. Ngenes. Luar biasa. Prihatin, karena kita berkali-kali menjalankan ibadah umroh. Kadang-kadang ya, memang harus sabar. Kadang-kadang kita mengucapkan salam sekalipun ya, jawabannya adalah, assalamualaikum. Innalillah. Semoga Allah mengampuni semua dan berikan kesadaran. Bukan urusan umroh saja. Sampai nanti ada dikisahkan nanti di akhir hadis ini unik yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Baik, kita baca saja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala lamma khalaqallahu Adam, waktu Allah menciptakan Nabi Adam, qala Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, idhab fasallim ala ulaik. Ala ulaik nafar minal malaikati julusun. Salamlah hei Adam tuh ke sana. Kau pergi dan salam kepada mereka itu yang lagi duduk-duduk, malaikat-malaikat pada duduk. Fastami mayuhayyunak. Kemudian dengar apa yang mereka ucapkan salam kepadamu. Kamu salam lalu kau dengar balasannya. Fa innaha, maka katailah yang akan kau ucapkan dan apa yang akan mereka balas untukmu, itu adalah tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, dan itu adalah salammu dan salam anak cucumu nanti. Faqala, kemudian Sayyidina Adam mengucapkan assalamu alaikum kepada malaikat. Assalamu alaikum wahai malaikat. Qalu, malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullahi, fa zada wa rahmatullah. Assalamu alayka dijawab wa rahmatullah. Jadi malaikat menjawab tidak hanya mengucapkan assalamu alaik, tapi ditambah wa rahmatullahi, ditambah. Itu sesuai dengan firman, malaikat pun mengerti perintah Allah, yaitu mengucapkan, menjawab salam tidak sebatas apa yang diucapkan oleh orang yang memulai, akan tapi ditambah. Nabi Adam hanya mengucapkan assalamualaikum, tapi ditambah dengan wa rahmatullah. Wa Nabi Umarotah, Al-Bara' ibn Azib, dari Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, amarana Rasulullah bisab'in, Rasulullah memerintahkan kepadaku dengan tujuh hal. Yang pertama, bi'iyadatil marid, iyadatil marid, kunjung kepada orang sakit. Ini kemuliaan yang luar biasa, bisa besar, menjadi sebab dikabulnya doa, rahmat Allah turun, keberkahan. Maka jangan sampai kita itu di saat melihat orang sakit, sementara kita punya kesempatan, lalu kita tidak mengunjunginya. Datanglah. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan, abdi maridtu falam ta'udni, hambaku aku sakit, kenapa kau tidak kunjung kepadaku? Seorang hamba bertanya, wa kaifa tamrad, gimana kau sakit ya Allah wa anta rabbul alamin, Gimana engkau sakit? Ya Allah, engkau Tuhan semesta alam. Kok ada Tuhan sakit? Malah Allah menjawab, hambaku fulan, inna abdi fulanan sakit. Marid. Hambaku yang bernama fulan ini sakit. Kau tidak kunjung kepadanya. Padahal, kalau engkau kunjung kepadanya, niscaya aku, engkau akan menemukan aku bersamanya. Artinya apa? Kalau engkau kunjung kepadanya, lihat, disitulah tempat dikabul doa. Aku akan kabul hajatmu. Akan aku kabul permohonanmu. Maka datanglah kepada orang sakit, di sanalah akan dikabul doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada orang yang sakit karena Allah bersama orang yang sakit. Ana indal munkasirati qulubum, dalam hadis qudsi yang lainnya Allah berfirman, aku bersama orang-orang yang disuji oleh Allah dengan kefakiran harta, dengan penyakit yang ditimpakan kepada hamba tersebut. Ini Allah akan mengganti dengan pengkabulan doa. Maka hendaknya kita rindu untuk mengunjungi jika ada orang sakit. Wattiba'ul janaizi, dan mengiring jenazah. Sampai dikabarkan oleh baginda Nabi, kalau ada orang merawat jenazah, menyolati, itu dapat satu gunung pahala. Kemudian jika menghantarkan jenazahnya sampai kuburan, mendapatkan dua gunung pahala. Pahalanya besar. Mengiring jenazah, siapapun dia, jenazah orang awam atau jenazahnya orang alim, sama, enggak ada beda, tetap mendapatkan pahala dua gunung pahala. Wa tasmitul atish, dendanya kita menjawab jika ada orang bersin. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka tasmit itu adalah mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah bersin, jadi kalau anda bersin, sunnah mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang mendengarnya, disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah kalau perempuan, yarhamukillah. Kalau orang awam bebas, yang enggak ngerti bahasa Arab, sah-sah saja. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sekali. Bersin lagi kedua kali, yarhamukallah. Tak tahunya bersin yang ketiga kali, yarhamukallah wa syafakallah, ditambah. Kalau bersinnya tiga kali, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan semoga Allah memberikan kesembuhan. Kayaknya kamu flu. Hah? Jadi bersin yang pertama adalah yarhamukallah. Yang kedua adalah yarhamukallah. Yang ketiga juga yarhamukallah, ditambah syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan engkau yang lagi sakit. Ya. Baik, kemudian di saat orang lain mengucapkan yarhamukallah, kita dihimbau, dianjurkan untuk menjawab lagi yahdikallah atau yahdikumullah. Paling tidak cukup sampai di situ sudah luar biasa. Anda mengucapkan alhamdulillah, Anda menjawab yang mendengar ini tasmit, yang diberitakan tasmitul atish, mengucapkan atau menjawab orang yang bersin. Wa nasrud dhaif, diperintahkan untuk menolong orang yang lemah. Justru ini sebab pertolongan dari Allah. Al-dhaif. Kalau Anda menghendaki pertolongan yang agung dan dahsyat dari Allah, maka bantulah orang lemah, Allah akan menolongmu. Apapun Anda ingin sukses, dekatilah orang lemah. Dalam segala urusan dunia atau akhirat. Ini kunci. Ada orang pengen membangun pondok pesantren, dekatilah dengan orang lemah. Bantulah orang lemah, orang sakit. Maka nanti akan ada pertolongan dahsyat dari Allah. Cuman biasanya secara akal, ngapain dekat dengan orang fakir? Emang punya duit dia? Makanya yang didatangi hanya orang kaya saja. Susah keberkahan dalam perjuangannya. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Rasulullah pernah bersabda, Allah itu akan menolong kalian dengan orang-orang lemah yang ada di kiri kanan kalian. Anda seorang pengusaha, ingin membuat sebuah usaha. Datanglah kepada orang fakir, orang lemah, orang sakit, yang hidupnya susah, datang kepada mereka, berikan hadiah, minta doa kepada mereka. Pertolongan akan Allah berikan melalui mereka-mereka itu. Bukan dari donatur-donatur itu. Belum tentu jaminan donatur itu akan benar-benar, bisa saja setelah itu menginjak Anda, menggencet Anda, dan seterusnya. Minta pembayaran, apakah nama Anda atau suara Anda, karena dia tiba-tiba nyalon kerja di RT misalnya. Tapi mintalah pertolongan dari Allah melalui orang-orang lemah. Nasrud dhaif. Wa'unil madlumi, memberikan pertolongan kepada orang yang terdolimi. Jadi kalau ada orang terdolimi, Masya Allah, segera tolong dia. Karena orang yang didolimi itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara doanya orang dolim dengan Allah tidak ada hijab. Maka kalau Anda didolimi, hati-hati ya. mohon jangan gampang dendam deh, doain orang dengan doa jahat, karena doa Anda dikabul. Mumpung Anda dizalimi, doalah dengan doa yang baik. Bahkan yang mendzalimi Anda pun doakan dengan doa kesadaran, doa taubat, doa pengampunan. Semuanya adalah demi kebaikan. Jangan biasakan dengan doa-doanya orang dendam. Baik, orang zalim, hati-hati dengan orang zalim. Maka dari itu, jangan Anda berbuat zalim. Kalau Anda berbuat zalim, takut Anda didoakan oleh orang yang Anda zalimi, maka terjadilah doa itu. Serem, mengerikan. Doanya orang didzalimi langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Ini perintah. Yang ketujuh, yang keenam adalah menyebarkan salam. Wa ibradul muqsimi, kemudian membantu orang yang bersumpah untuk meloloskan sumpahnya. Contohnya begini. Ada orang sumpah, "Ya akhi, ayo makan dengan saya." "Aduh ya akhi, an barang. Wallahi, demi Allah kamu harus makan dengan saya." Udah. Ini dipakai sumpah lagi nyuruhnya. Itu masih enak ya. Misalnya, "Ya akhi, tolong diterima duit 1 juta." Enggak. "Wallah, demi Allah harus kau terima." Mau enggak kan? akhirnya menolong. Baik, saya terima duitnya. Nah, akhirnya enggak melanggar sumpah kan dia. Kalau tidak diterima, dia harus kena denda kafaratnya orang yang bersumpah. Jadi termasuk membantu. Jika ada orang bersumpah, maka bantulah agar dia tidak melanggar sumpahnya. Kalau orang berjanji, "Wallahi, demi Allah, aku tidak makan kecuali engkau makan bersama saya." Makan dengan dia. Baik. Ini Ibra'il Muqsimi. Muttafaqun alaihi hadha lafdu ihda riwayatil Bukhari. Ini lafad dari salah satu riwayat Imam Bukhari. Coba, Imam Bukhari punya riwayat bermacam-macam. Ini dirangkum oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Surga memang hanya untuk orang yang beriman. Yang tidak punya iman tidak akan masuk surga. "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Engkau tidak akan masuk surga kecuali engkau beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan tidak akan iman secara sesungguhnya kecuali engkau bisa hidup saling mencintai. Hilangkan benci di hatimu. Kebencian, masya Allah, memangkas iman, memangkas yang namanya agama. Seperti disabdakan baginda Nabi, "Dabba alaikum da'ul umami qablakum." Awas, nanti akan merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu. Al-hasadu wal-baghdha, yang namanya dengki dan benci. Benci dan dengki, dengki dan benci. Wahyal haliqatu, Nabi menyebut yang namanya dendam, benci tadi adalah haliqah, pemangkas. "Wala akulu tahliku sya'ra," aku tidak mengatakan itu memangkas rambut. "Walakin," akan tapi, "tahliku dina," memangkas agama. Kalau orang tumbuh di dalam hatinya benci dan dengki, biarpun dia orang alim, kayak enggak punya ilmu. Bayangkan dengki, benci. Ustaz dengan ustaz membenci, lihat. Mestinya kalau ada ustaz berjuang, berdakwah, berhasil, kan senang karena umat tertolong. Tapi aneh orang ini, marah. Lah ini, enggak punya agama. Maka syiar agama mau muncul dilarang. Hanya urusan kepentingan pribadinya, enggak tahu ada sengketa, ada perselisihan pribadi di bawah-bawah urusan agama. Mungkin urusan keluarga, mungkin urusan pribadi, ajib. Mestinya berbangga, makanya serem di sini. Enggak beriman kecuali engkau menjalin cinta. Tidak akan masuk surga kecuali dengan iman. Maka sebab kroposnya iman adalah retaknya cinta di antara kalian. Bahkan Nabi SAW tidak pernah khawatir kalau hamba-hamba ini, umat ini masuk dalam syirik menyekutukan Allah. Sampai Nabi pernah bersabda, "Wallahi innilah asya'alikum antusyriku min ba'di." Demi Allah, aku tidak khawatir kalau kalian akan menyekutukan Allah setelahku nanti. "Walakin asya'alikum antatanafasu fiha." Tapi yang aku khawatirkan adalah jika engkau gara-gara dunia ini berebut. Berebut. Perebutan dunia ini adalah munculnya hubud dunia. Akhirnya persengketaan, permusuhan di dalamnya. Kalau sudah dunia ini, jangan dianggap dunia itu duit, dirham, dinar, rupiah, dolar, bukan. Segala sesuatu yang sifatnya dunia. Contohnya, pangkat kebesaran majlis itu sendiri juga bagi sebagian orang kayak nilai dunia itu. Innalillah. Besar-besaran majlis. Sehingga ada temannya itu majelisnya lebih gede itu sudah ngedumel, sumpek. Bahkan kalau melihat nilai keberhasilan dia, yang jamaahnya berapa ribu sih? Banyakan mana sama majelis kita? Alah. Biarpun banyak tapi ada aja nanti. Biarpun banyak tapi ada tapinya. Subhanallah. Jadi hati-hati. Sebetulnya yang dicari bukan Allah itu semuanya. Dunia, kemasyhuran, kehebatan di dunia. Ini dunia. Ini berebut urusan begitu. Sampai nanti bisa jadi ustadz itu mesti pakai kapling-kaplingan nanti. Ini kan wilayah gue, jangan ke sini dong. Lo jangan ke sini, ini wilayah aneh. Ngapain masuk masjid saya? Kan kamu sudah punya masjid sendiri. Innalillah. Baik, saya mulai dari sini kenapa? Urusan ini merambah kepada semuanya. Tidak hanya di kalangan ahli dunia. Bukan di kalangan ahli dunia. Sampai Imam Ghazali mengatakan, la hasadaka hasadina ulama. Tidak ada dengki yang lebih parah daripada ini orang yang terjun dalam dunia dakwah. Maka, kalau Anda sudah masuk dunia dakwah, punya masjid, punya musola, ngurusi masjid, ngurusi musola, maka Anda harus berbekal ilmu kebal. Di saat diganggu orang, Anda tidak boleh terganggu. Di saat dihasut sama orang, Anda tidak boleh menjawab hasutannya. Diam, serahkan kepada Allah, dan doakan dengan doa baik. Kalau tidak, akan muncul tiba-tiba kebencian di hati Anda. Masuk bab ini, tidak ada iman yang sesungguhnya. Anda diganggu, makanya siapapun yang berjuang, biasanya kalau kita ketemu dengan pejuang baru, awas. Jika engkau ingin membuat perjuangan, pasti nanti ada orang yang tidak suka. Karena apa? Dari masa ke masa, Abu Jahal juga menurunkan generasi-generasi penerus. Ada. Seperti Nabi Muhammad punya pewaris, yaitu ulama, maka Abu Jahal pun juga punya generasi penerus penghasut-penghasut. Ada. Anda dihasut. Maka kalau Anda belum siap, jangan masuk wilayah dunia dakwah. Kalau belum siap dihasut, pasti ada penghasut. Sehebat apapun dirimu, wong Nabi saja, utusan Allah, kekasih Allah, manusia yang paling hebat, dihasut sama Abu Jahal. Bagaimana diri kita? Maka ini, siapapun yang ngurusi masjid, yang ngurusi musola, yang ngurusi madrasah, yang ngurusi yayasan, hati-hati. Dengar bahwasanya, engkau sudah masuk dalam wilayah kemuliaan, maka harus punya ilmu kebal. Jangan pernah tergoda di saat dirimu dimusuhi dan diganggu. Jangan balas. Dengan perbincangan pun jangan. Jangan ngadu kepada temanmu. Kita diganggu. Nggak usah, biarin saja. Satu. Yang kedua, jangan sampai Anda mengganggu di saat ada pergerakan agama, akidah yang benar. Akidah kita, ahli sunnah, wa jamaah syariah berkembang. Awas, jangan Anda ikut andil dalam menghentikannya. Khawatir imanmu sudah tidak ada. Baik. La tu'minu hatta tahabbu. Kau tidak akan iman sesungguhnya kecuali engkau saling mencintai. Bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi juga pernah memberikan rambu-rambu. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sampai kalian itu mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Kalau engkau melihat saudaramu berhasil, pastikan engkau ikut bergembira. Dalam apapun urusan dunianya atau urusan akhiratnya, kalau melihat saudaranya berhasil, engkau harus bergembira. Jika ternyata hatimu ngedumel, engkau belum masuk wilayah ini. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah kamu tidak ingin aku kasih tahu, wahai para sahabatku, tentang satu amalan, jika engkau lakukan, engkau akan mudah menjadi hamba yang saling mencintai. Qalu bala. Mereka menjawab, iya tentu. Nabi menjawab, afshus salama. Tebarkan salam bainakum di antara kalian. Ini mukaddimah untuk membangun hati dan cinta adalah membiasakan kita mengucapkan salam. Maka jangan ragu. Ucapkan salam assalamualaikum. Dan yang tulus, Anda niatkan itu doa kemuliaan. Baik itu salam di hadapan Anda, mengucapkan Anda di hadapan dia, itu wajar salam. Ataupun salam yang Anda baca di dalam solat waktu mengucapkan assalamu alayna, hadirkan itu orang yang bermasalah dengan Anda. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka itu adalah yang menghilangkan kebencian. Salam itu doa. Doa untuk saudara yang kita benci menghilangkan kebencian. Pokoknya gini aja deh. Yang selalu kami sampaikan. Kalau Anda marahan sama seseorang, jangan ditumbangi dengan gunjingan. Jangan ditumpangi dengan caci maki untuk dia. Akan tapi kalau Anda marah dengan seseorang yang kurang ajar kepada Anda, langsung, ya Allah, berikan keselamatan, ya Allah. Beri rezeki yang banyak, ya Allah. Rahmat kepadanya, ya Allah. Selesai. Mengucapkan salam dari jauh di saat dia tidak ada di hadapan Anda. Assalamu alayna wa alayhim, ya Allah. Berikan kesejahteraan kepada kami dan kepada mereka itu, ya Allah, yang kurang ajar kepadaku. Itu di saat kita berpisah. Itu istimewa. Kemudian di saat Anda berjumpa dengan dia, jangan ragu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau memang memusuhiku, engkau kurang ajar kepadaku, akan tapi kekurangan ajaranmu tidak boleh menjadikan aku tidak bisa mengucapkan salam. Maka wahai saudariku, aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi setelah itu? Akan perlahan demi perlahan terkikis emosi di dalam hati Anda. Terkikis yang namanya dendam di hati Anda. Setelah bersama hilangnya dendam, apa yang terjadi? Muncul cinta. Dan cinta kepada saudaramu itu adalah iman, dan itulah ahli surga. Kemudian hadis riwayatkan Imam Muslim. Wan Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala dari Abdullah bin Salam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, ya yuhannas, wahai para manusia, afshus salama, tebarkan salam. Wat'imut ta'ama, biasakan beri makan orang. Wasilul arhama, awas sambung silaturahim, ya. Ini urusan kemanusiaan, ini luar biasa dahsyat. Sebab dosa yang paling besar, yang paling banyak itu karena manusia. Dosa dengan manusia ini, urusan dengan manusia berat. Kalau Anda hidup di hutan belantara sendirian, enggak akan bisa menggunjing. Enggak akan bisa merendahkan siapapun, enggak bisa sombong bahkan. Kalau Anda hidup di tengah hutan sendirian, biarpun pakai mobil paling mahal harganya 5 miliar, enggak bisa sombong. Enggak mungkin, hei kera, aku punya mobil mewah, enggak ada. Maka manusia itu menjadikan kita sombong. Manusia menjadikan kita ngedengki. Anda enggak akan ngedengki kalau ada kera megang emas, kalungnya emas. Enggak akan. Ini manusia ini. Maka Imam Ghazali dalam kitab Minhajil Abidin, waktu bicarakan urusan dengan manusia panjang sekali. Berat urusan dengan manusia. Kalau dia menata hati, hancur urusan kita dengan manusia. Ini semua manusia. Afsus salam, atimut ta'am, nasi makan, silul arham, sambung silaturahmi. Baru setelah itu urutan berikutnya. Wasallu, salat. Wannasu niyam, orang pada tidur, bangun malam. Tapi setelah tertata urusanmu dengan manusia. Kalau urusanmu dengan manusia enggak benar, ketahuilah habis sholat malam itu ngomong sama suaminya, bang, siapa itu baru pulang suaranya? Diintip, tetangga, astagfirullah, anak perempuannya malam-malam begini. Baru tahajudan dia. Lihat, gunjing tetangganya, dia enggak sadar. Hatinya belum benar. Setelah itu, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Allah, dengan tentram. Tidak punya masalah, tidak ribet. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Hadis yang terakhir dalam bab salam adalah wa an Tufail, diriwayatkan dari Tufail ibn Abi Ka'im ibn Ubay ibn Ka'ab annahu kana ya'ti Abdullah ibn Amr ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi ada namanya Tufail, putra dari Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, yang menjadi imam tarawih pertama. Datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Fayghdhu ma'ahu ila suki. Kemudian oleh Sayyidina Umar diajak pergi ke pasar. Berangkat ke pasar. Qala fa idza ghadawna ila suki, di saat kami pergi ke pasar, lam yamur Abdullah ala saqat wala sahibi bay'atin. Sayyidina Abdullah bin Umar itu tidak melewati pembeli, orang bela, yakni pembeli, tukang jual beli di situ. Tidak melewati orang yang ada di pasar, ini yang punya. Jadi kalau sekot itu apa? Orang jual barang rongsok deh, anggap saja begitu. Jual, pokoknya orang yang ada di pasar, baik penjual, pembeli atau siapapun yang di pasar. Wala miskin, atau orang melarat di pasar, minta-minta di pinggir jalan, di pinggir pasar. Wala ahad, atau siapapun, illa salam alaih, kecuali salam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar rupanya setiap saat pergi ke pasar untuk itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Qala Tufail. Kemudian Sayyidina Tufail bercerita, faji'tu Abdullah bin Umar yauman. Karena aku pernah ingat Sayyidina Umar kok salam kepada orang pergi ke pasar hanya salam. Akhirnya aku tanya pada suatu hari. Fastadba'ni. Kemudian dia minta, ayo ikut aku kalau gitu. Ila suki, ke pasar. Fakultu lahu. Kemudian aku bertanya. Ma tasna'u. Apa yang kau lakukan besok di pasar, wahai? Wahai Abdullah bin Umar. Alamah. Alim. Ulama. Wahai Imam Abdullah bin Umar. Ngapain engkau ke pasar? Untuk apa engkau ke pasar? Wa anta la taqifu 'alal bai', engkau pun juga tidak jual beli di situ. Wa la tas'al 'an silah, sampai di pasar pun engkau enggak tanya berapa harga barang, enggak nawar, enggak beli. Wa la tasumu biha, enggak tawar menawar. Wa la tajlis majlis suq, dan kamu pun di situ enggak duduk, cuma lewat tok. Aqulu, gunaku berkata, ijlis bina hahuna natahaddas. Hei Abdul Umar, saya ingin jelas, ngapain kok kamu seperti itu? Coba ngomong ke saya. Faqala ya Aba Butun, wahai Aba Butun. Ini mungkin ada khas, panggilan khas untuk dia. Mungkin buat perutnya lucu begitu mungkin. Ya. Aba Butun, wakana tufailu dha batnin. Memang yang namanya butufail itu punya ciri khas, perutnya kelihatan. Perut-perutnya nonjol begitu. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar dengan bahasa sederhana, Masya Allah, sangat jauh dengan akhlak kita. Nagdu min ajlis salam. Aku pergi ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Nusallimu ala man lakinahu. Aku akan bersalam kepada yang orang aku temui di pasar. Salam dok pulang. Allah, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Udah selesai. Pulang. Menyebarkan salam, menjalankan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahu Malik fil Muwatta bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta-nya dengan sanad yang sahih. Baik, alangkah jauhnya dengan akhlak kita. Wong ketemu saja enggak susah salam, apalagi keliling ke pasar mengucapkan salam. Ayo mulai saat ini, detik ini kita tebarkan salam. Biasakan dengan mengucapkan assalamualaikum. Jangan ragu. Kalau ternyata tetangga Anda yang Anda salami tidak menjawab salam, enggak usah marah-marah. Sombong, sok benar, disalami enggak jawab. Anda harus yakin. Kapan Anda bersalam kemudian tidak dijawab oleh bangsa manusia, maka bangsa malaikat yang menjawabnya. Kan enak, lebih dahsyat lagi. Assalamualaikum, cemberut. Enggak jawab. Alhamdulillah. Dijawab malaikat. Malaikat doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Selamat, selamat, selamat. Selesai. Enggak usah, sok bener. Sorry deh, salam-salaman. Enggak deh, kapok. Enggak bener kalau begitu. Orang kok. Dan juga kadang orang tidak menjawab salam itu karena kupingnya tidak dengar, karena dia lagi konsentrasi, mikir utang, atau mikir kebanyakan duit. Kadang namanya orang itu kadang kupingnya enggak bisa dengar kan? Hei, hei, hah, lalu itu kan ada. Bisa jadi dia. Maka jangan su'udon. Yang penting tebarkan salam, sampaikan salam dengan ketulusan. Maka Allah yang menghitung itu semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasihan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya. Akan tetapi seperti biasa, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Banjar, Jawa Barat. Buya, harta saya tidak cukup untuk bayar hutang kepada orang. Namun dari dulu mulai awal usaha, saya punya keyakinan berbagi rezeki kepada anak yatim, fakir dan ponpes yang saya sering dulu datangin. Apakah saya harus berhenti dulu dengan keyakinan saya agar saya kumpulkan rezeki saya untuk bayar hutang, atau lanjut dengan keyakinan saya dan cukup Allah yang menolong saya untuk bisa bayar hutang? Mohon jawabannya, Bu ya. Baik. Dalam segala amalan harus ada ilmunya. Wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang tidak pakai ilmu tidak diterima oleh Allah. Baik. Anda punya hutang. Bagi yang punya hutang secara umum, bagaimana jika Anda punya hutang lalu berinfak dan bersedekah? Dan saya keyakinan kalau saya bersedekah nanti akan dibuka rezeki saya. Selama ini mungkin dia berkeyakinan seperti itu. Apakah dia baca dari sebuah bacaan atau omongan seseorang yang dia lagi ngantuk sehingga tidak sempurna dengernya, sehingga diyakini biarpun utang banyak tetap dia bersedekah, maka dengan sedekah nanti akan dibuka oleh Allah, dimudahkan semuanya. Bukan begitu ilmunya, sederhana. Jika Anda punya utang, Anda harus tahu bahwasanya di saat Anda bersedekah, Anda ingin apa? Pahala atau sanjungan dari manusia? Baik, pahala atau sanjungan dari manusia? Baik, kalau pahala berarti Anda kenal Allah. Sekarang pertanyaannya, jika Anda membayar hutang, itu kewajiban. Pahalanya lebih gede daripada Anda bersedekah. Seberapa perbedaannya? Enggak bisa dibandingkan antara Anda sedekah dengan bayar utang. Kalau bayar utang hukumnya wajib, dan kalau Anda menunda jadi dosa. Makanya pahala membayar utang lebih gede, enggak usah bantu di Al-Bahjah. Karena Anda mendapatkan pahala, inginnya pahala, bayar utangmu. Kalau Anda mah, kemudian setelah itu, kalau saya sedekah bagaimana? Nah, sekarang hukum sedekah infak lagi punya hutang dibedakan. Yang pertama, jika utangmu itu utang yang sudah jatuh tempo, harus kau bayar saat itu, maka di saat itu juga Anda tidak boleh bersedekah. Kalau Anda bersedekah jatuhnya haram dosa, utang jatuh tempo. Kalau tetanggamu dengar punya utang 10 juta, anggap saja 1 juta aja dan enggak usah gede-gede. Punya utang 1 juta, hari ini seharusnya dibayar. Tatonya Anda membantu Al-Bahjah. Ini bantuan untuk maulid 500 ribu. Tetangga Anda ngedumel, kurang ajar, utang belum dibayar, sedekah. Enggak perlu, makanya semuanya pakai ilmu. Jangan sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Utangnya numpuk. Berarti dia bukan karena Allah, karena pengen disanjung manusia kalau dia sudah banyak sedekah. Atau ilmunya yang salah. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, bayarnya nanti bulan apa? Bulan Syaban. Dan Anda punya gambaran untuk membayarnya, karena bayarnya bulan Syaban, maka hari ini Anda nyantai. Anda masih bisa bersedekah karena belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, boleh Anda bersedekah. Sudahlah wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah, amallah, berbuatlah karena Allah, bukan pengin disanjung. Apalagi yang nyanjung manusia. Yang nyanjung adalah Allah. Yang nyanjung teman, wah hebat, dermawan. Enggak tahu utangnya gunung. Ya, enggak begitu. Tolong ya, kita perlu kenal Allah. Kalau ada seruan-seruan seperti itu, ya tidak perlu dengar karena salah seruan itu. Anda menyakiti orang yang Anda pinjamin uangnya. Utang belum dibayar kok. Kecuali, nah baru boleh Anda. Yang ketiga, boleh Anda bersedekah atau infak sementara Anda punya utang yang jatuh tempo. Boleh, dengan catatan Anda minta izin kepada orang yang minjemin uang kepada Anda. Pak, saya kan punya utang 10 juta, harus saya bayar sekarang. Oh iya, iya. Gimana? Cuman kira-kira saya punya duit 5 juta. Apakah boleh kasih tempo lagi? Saya mau sedekah ke pondok. Oh, kalau dia ngomong boleh, boleh. Berarti diizini oleh dia. Kalau dia tidak mengizinkan, bayarkan utang. Itu lebih gede pahalanya. Cuman Anda jangan terkiur dengan kalimat, segede apapun utangmu, sedekahlah. Nanti Allah akan buka rizkimu. Rizki apa yang akan dibuka? Dosa yang kau buka. Utang belum beres, utang jatuh tempo, kau bersedekah, bermasalah. Semua ada ilmunya. Kalau Anda pasti enggak paham, Anda saja yang minjemin duit sama orang, suruh mikir. Anda pinjam duit sama seseorang, makanya hukum itu ada sangkutannya dengan sesuatu yang difahami oleh akal kadang. Contoh begini, Anda minjemin duit sama orang 10 juta. 10 juta. Kemudian hari ini sudah jatuh tempo. Hari ini sudah jatuh tempo. Dan Anda ingat, waktu bayar ini insyaAllah. Tatanya datang ke rumah Anda, enggak ngomong utang dan sebagainya. Tatanya dengar kabarnya, ada berita, Masya Allah, Pak ini telah nyumbang 5 juta ke pondok. Abang, coba Anda dengar. Nyumbang apaan nih? Utang dengan saya enggak dibayar, nyumbang. Pasti marah Anda. Suruh bayangin begitu. Jangan enak belas-belas bayar, nyumbang, infak. Katanya nanti utangmu akan dibayar. Siapa yang bayar? Kemudian, kebaikan orang kafir pun akan diberi imbalan oleh Allah. Kalau Anda berbuat baik dengan cara yang salah kayak tadi misalnya. Misalnya Anda punya utangnya sudah jatuh tempo, tapi Anda lebih banyak sedekah, akan dibalas oleh Allah di dunia, tapi dia ada balasan di akhirat. Karena orang kafir pun jika berbuat baik, Allah yang makasih akan dibalas. Anda pun kalau bersedekah dan infak dengan cara yang salah, Allah juga akan balas. Cuman balasannya hanya urusan dunia. Mungkin benar gara-gara Anda sedekah, infak dan sebagainya tadi, padahal utangmu banyak, sehingga engkau dikenal oleh orang, dianggap sebagai orang dermawan, lalu buat ikatan kerja, lalu Anda berhasil. Tapi Anda ketahuilah, ini adalah bisikan setan, bukan cara yang benar, bukan suatu yang terhormat. Karena apa? Anda menjalin dengan cara yang salah. Seperti orang kafir kalau berderma, bagaimana kalau ada orang kafir

rumahnya langsung ke pondok pesantren. Jangan sampai ada orang datang ke rumah Anda, lalu Anda berikan bantuan kepada siapapun yang datang ke rumah Anda. Sebab kami pesantren tidak pernah mengutus siapapun keliling cari bantuan untuk itu. Kemudian kami himbau kepada semuanya untuk doa. Mohon didoakan setiap malam kalau perlu. Catat yang gede, nanti minta diprintkan sama anak-anak biar ditempel di musolanya. Mohon didoakan setiap malam habis tahajudan, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di sini untuk menyempurnakan pembangunan. Karena pembangunan ini pesantren semakin banyak membeludak, dan ingat pesantren yang paling utama adalah pesantren yang kita hadirkan untuk mencetak para ulama tafaqquh. Jadi mulai dari tahfidz Quran, kemudian tahfidz Quran, kemudian setelah tahfidz umur sebelum 15, kemudian nanti masuk kelas tahfidz plus sama tafaqquh. Dan itulah harapan kita, mereka akan menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ini program istimewa di pondok ini. Program istimewa di pondok ini seperti itu. Kemudian memang di sana ada, dan ini program istimewa ini insya Allah memang akan ditekuni oleh para asatid dengan serius dan akan ditingkatkan keseriusannya. Hanya permasalahan adalah masalah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal untuk program istimewa ini acak-acakan. Mereka tidurnya kayak ikan pindang. Kasihan mereka. Apalagi kalau musim hujan kadang-kadang ada air masuk dan sebagainya. Kasihan. Semoga Allah mudahkan kita untuk memuliakan mereka. Adapun di sana ada program yang lainnya untuk SD, SMP, SMA. Ini juga program istimewa, program baik. Tapi ini bukan untuk mereka tadi. Akan tapi tahun ini juga SMP, SMA-nya akan dikemas bahwasanya bagaimana anak dalam waktu singkat mereka bisa mendapatkan ilmu umum seperti yang dikehendaki orang tuanya. Di sisi lain mereka dihimbau agar punya bekal agama yang kuat. Maka di situ pun akan ada kerja keras bagaimana bisa mempraktiskan waktu itu, sehingga bermacam-macam cara nanti akan coba dihadirkan untuk pendidikan anak SMP dan SMA. Mohon didoakan. Tapi kami himbau tetap bahwasanya yang pertama dibangun adalah pondok pesantren. Sampai hari ini anak santri yang tafaqquh sama tahfidz dia punya tempat selalu namanya terjajah, minggir-minggir, kasihan mereka. Karena mereka masya Allah ya, orangnya semuanya masya Allah anak-anak kita. Yang SMP, SMA sekarang sudah kita biasakan mereka untuk khidmah. SMP, SMA khidmah. Jadi biasakan engkau khidmah, sebab khidmah yang menjadikan ilmumu mengucur, dapat ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Khidmah bisa menjadikan sebab tawadhu, bisa menjadi terikatan. Semuanya tidak ada beda. Nanti pada akhirnya SD, SMP, SMA sama tahfidz dan yang lainnya itu semuanya mendapatkan yang sama, agamanya yang cukup. Tidak akan dibeda-bedakan urusan pendidikan agama. Hanya nanti kalau sudah SMP, SMA, nanti ada pendidikan umum yang dihadirkan di situ. Memang kita juga perlu mendidik anak-anak yang mengerti wawasan tentang ilmu umum. Karena mungkin mereka harus dakwah melalui cara tertentu, bukan cara ustaz, tapi sudah disiapkan dengan akhlak yang baik insya Allah. Dan ini semua perlu dukungan dari semuanya. Jadi, baik yang menyekolahkan di SMP atau SMA, tidak usah berkecil hati. Mereka akan diberi pendidikan agama insya Allah yang cukup. Apalagi yang pendidikannya adalah di tahfidz, itu juga pendidikan yang kita istimewakan, tidak usah merasa ragu. Dan ingat, pondok tahfidz sama tafaqquh, biarpun mereka tidak dipungut biaya, tapi ingat, itu bukan sekolahnya orang melarat. Ingat, jangan dibilang gara-gara gratis. Karena sebagian ada orang, ada kalau sekolahnya enggak bayar, nanti dianggap sekolahnya orang melarat. Hanya pengen disanjung manusia. Kesombongan yang dipupuk. Ingat, sekolah yang tidak bayar, kalau ada yang tidak bayar, di sini bukan karena melarat. Tapi itu sekolah dan pondoknya orang yang bersemangat dan minat mau belajar. Biarpun Anda punya duit miliaran, triliunan, kalau masukkan anak Anda ke tafaqquh sama tahfidz, tetap tidak bayar. Terus duitnya gimana? Bangunin pondok buat al-bahjah nanti. Tapi nggak usah bayar. Jangan sampai ada apa pemahaman di masyarakat kalau pondok gratis di pondoknya orang melarat. Memang orang melarat kenapa sih? Orang melarat dimuliakan Allah toh. Cuman di sini nggak ada anak yatim. Bapaknya saya semuanya. Yang yatim saya jadi bapaknya. Nggak ada anak yatim di sini. Nggak ada anak fakir. Makannya sama dengan yang kaya. Ya? Kegiatannya sama dengan yang kaya. Jadi jangan sampai kalau sudah ada pondok nggak bayar, itu dipikir pondoknya anak melarat. Tidak, banyak anaknya orang kaya, tapi modelnya tetap bajunya robek sebelah. Ada itu, memang kita tidak ajari. Kemudian ke depan akan diseragamkan semua cara berpakaiannya, tidak ada pakaian yang berlebihan. Jadi semua pakaian akan diseragamkan, pakai baju yang sederhana, yang baik, yang pantas, yang sopan. Insya Allah akan kita atur semuanya. Karena di sini tidak dididik sombong. Akan tapi siapapun harus sampai kepada kesuksesan. Paling utama adalah akhlak yang mulia. Baik, ini saja. Kemudian juga mohon ya pesan ini. Kemarin setelah kami informasikan, kemudian kota amal yang ada di sini itu sangat besar manfaatnya untuk misalnya operasional, membantu, bukan menyelesaikan problem pesantren, membantu. Kemarin waktu kami umumkan, dipegang, tolong bu dipegang, rupanya banyak yang megang, itu ternyata juga naik angkanya gara-gara dipegang tok, Masya Allah. Jadi mohon semuanya megang kota amal itu, dipegang tok bu, dipegang aja. Sebab kemarin informasi, dan nanti setelah dipegang yang buka bu ya, dia pengen tahu betul. Yang buka sendiri bu ya, tolong sampaikan. Ibu, jadi kayaknya mereka tuh rindu untuk dipegang ibu-ibu. Karena selama ini jauh sekali. Turun 80%, tinggal 20%. Yang lain lupa karena buru-buru gak pernah megang. Jadi mohon nanti keluar, semuanya megang kota amal. Megang, bismillahirrahmanirrahim, semoga penuh. Gitu dok, bismillahirrahmanirrahim, semoga penuh. Bismillahirrahmanirrahim, semoga penuh. Sambil pergi gak apa-apa. Nanti insya Allah dibuka penuh beneran. Jangan jadi peserta saja dalam pengajian. Peserta dalam pengajian, hebat, pahalanya besar. Tapi menjadilah anda penyelenggara. Cuman katanya kotaknya, cuman minggu yang lalu Buya tidak semuanya megang saya. Jadi ya enggak naiknya sedikit. Tadi mohon semuanya megang karena Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang infak di sini ahli surga. Semoga itu lalu pergi. Dan jadikan bukan nunggu peringatan dari Buya, setiap minggu anda megang. Setiap satu megang, setiap manggu megang. Pegangi doa saja, bismillah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tu'thirna alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari keharaman ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak perlu lagi kepada yang haram ya Allah. Ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga lidah kami dari berucap yang haram. Anggota tubuh kami jauhkan dari yang haram. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam kami bermasyarakat, keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hidup dengan salam, rahmat, berkah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Kami mohon ya Allah yang maha kasih, pandang anak-anak kami dan para santri dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan mereka semua adalah orang-orang yang kau cintai ya Allah. Hantarkan mereka kepada kesuksesan, keridhaanmu di dunia dan di akhirat. Para orang tua mereka ya Allah, berikan kepada orang tua mereka kemudahan dalam segala urusannya. Kemudahan dalam segala urusannya ya Allah. Kemudahan dalam segala urusannya ya Allah, untuk membekali anak-anak mereka dalam menuntut ilmu. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Yang berjuang kepada kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri mereka dan anak keturunan mereka ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang telah berjuang untuk mendidik anak-anak ini, kemudian ya Allah, kemudian ya Allah mereka jauh darimu ya Allah. Kami ingin semua yang berjuang di sini mereka dekat kepadamu ya Allah. Semakin khusyuk kepadamu ya Allah. Semakin kau berkahi usahanya ya Allah. Semakin kau berkahi keluarganya ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ahli surgamu ya Allah, yang tulus dan ikhlas ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah siapa mereka. Engkau lah yang mampu, Engkau lah yang maha kuasa untuk menggerakkan hati mereka hingga bisa berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina busuk, dan kau hinakan itu ya Allah. dan kami mohon jika ada hambamu yang pernah terpleset dalam zina yang busuk, kami mohon ampuni mereka, tutup aib mereka, ampuni mereka, tutup aib mereka, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, bencikan dan jauhkan dari zina. Dan kami mohon jauhkan kami dari membicarakan perzinaan seseorang, jauhkan kami dari membongkar aib seseorang, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kekurangan. Ya Allah, tutup mata kami dari melihat kekurangan siapapun dari hamba-hambamu. Dan tutup mata hamba-hambamu dari melihat kekurangan saudaranya. Dan buka aib kami di mata kami agar kami mudah benah diri, ya Allah. Kami mohon yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang mereka, hutang-hutang kami semua. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Ada hamba-Mu yang sakit, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Yang meninggal, ampuni, ya Allah. Yang hidup, panjangkan umur dalam ketaatan sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman-iman. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ada ayahanda daripada ustaz di sini, Satrosat, sakit. Dan juga ayahanda daripada Ustaz Asfihani meninggal kemarin. Yang sakit diberi kesembuhan, yang meninggal diberi pengampunan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.